bersama bergembira, menyanyi joget dengan bersukaria. Kita hilangkan rasa hati nan duka dalam malam yang penuh bahagia. Bahagia selamanya. Bersama bergembira, menyanyi joget dengan bersukaria. Kita hilangkan rasa hati nan duka dalam malam yang penuh bahagia. Bahagia selamanya.